Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi mengaku, pengusaha bisa saja mengganti tenaga manusia dengan mesin jika para buruh selalu menggunakan aksi mogok dan demonstrasi dalam memaksakan keinginannya seperti yang banyak dilakukan akhir-akhir ini. Seharusnya, keinginan itu diungkapkan dalam perundingan tripartit, bukan dengan demo dan mogok kerja yang sudah pasti merugikan banyak pihak. Aksi demo dan mogok itu sudah mengkhawatirkan pengusaha dan investor. Bahkan, sudah ada dua investor Jepang dan lokal di sektor elektronik yang menutup pabriknya di Indonesia akibat demonstrasi buruh ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda? Saya pikir ya, Pak Sofyan itu sangat benar sekali ya, karena kita sebagai pengusaha sedang berpikir bagaimana cara mengurangi karyawan demi mengurangi permasalahan. Bukannya katanya mereka mau nutup pabrik, tidak ya. Mereka sekarang ya ekspansinya dengan mesin otomatis. Jadi berarti bukan di pemecatan, tapi keinginan daripada pengusaha adalah sekarang enggan untuk berinvestasi baru dan enggan untuk kita mengekspand bisnisnya. Nah, dan kalau investasi mereka berpikir mencari mesin otomatis. Ya, ini ada benernya, ya memang semua bisa ya, namun saya rasa sebagian besar nanti bisa gitu. Karena semakin hari kan IT semakin berkembang, juga mengenai mesin-mesin yang otomatis juga semakin canggih gitu ya. Wah, daripada orang itu susah ya, lebih baik mesin. Mesin kan nurut, bagaimana di setel dia akan nurut gitu. Tapi memang investasinya lebih mahal secara capital intensif ya. Kita sih berpikir pasti ada jalan keluar ya. Yang sebenarnya tuntutan buruh itu kan sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan yang nggak benar. Kalau menurut saya, kalau bisa dibedain saja, perusahaan yang sudah benar, yang sudah menjalankan undang-undang atau keputusan peraturan menteri itu seharusnya tidak boleh lagi di sweeping, tidak boleh adanya sandera. Sehingga orang merasa, oh ada rewards and punishment. Kalau udah benar kita nggak diapa-apain loh. Nah sekarang kan masalahnya ini investor kebingungannya yang sudah benar pun diacak-acak gitu. Digerebek, diacak-acak, purunya stop, ikut demo. Ini yang mereka tuh nggak mengerti gitu. Jadi apa artinya berbuat benar? Apa artinya kita menjadi orang yang baik? Sedangkan yang baik pun tetap diacak-acak gitu. Nah ini juga mesti dipikirkan antara pengusaha dan pekerja yang harus sama-sama mengerti. Pengusaha ini kan yang membayar pajak, yang menghidupkan APBN gitu. Dan pengusaha juga ini yang dapat dikatakan penyerapan tenaga kerja. Dan pengusaha juga ini rakyat gitu. Jadi kadang-kadang banyak sekali ya dari sounding-sounding yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah yang sebut rakyat itu adalah pekerja atau buruh gitu. Jadi pengusaha disebut apa kalau bukan rakyat gitu. Nah hal-hal seperti ini sangat mengkhawatirkan karena ini sudah menjadi salah satu isu nasional dan sudah menjadi isu internasional. Karena sekarang beberapa ambasador itu sudah sering rapat dengan Apindo menanyakan bagaimana solusinya. Nah kami jujur kata tidak bisa menjawab. Saya bilang sampai sekarang belum ada solusi yang baik, selain memang ada satu kepastian hukum yang jelas. Law enforcement di Indonesia ini kan sangat diragukan sekali oleh orang asing. Nah, saya paling tinggal menghimbau kepada pemerintah untuk jalankan law enforcement yang benar. Kalau yang salah, mari kita beresin, kita hukum. Kalau yang benar, mari kita kasih satu reward gitu, penghargaan. Tapi jika hal itu diterapkan, bukankah akan meningkatkan angka pengangguran, Pak, yang nantinya berdampak pada krisis ekonomi? Nah, mengenai soal pengangguran, sekarang juga sudah mulai terasa. Di mana kita terdampak daripada krisis Eropa dan Amerika. Jadi, andai kata terjadi krisis, sejujurnya tidak satu-satunya mengenai buruh lah ya. Kita mesti akui juga bahwa yang lain-lain juga ada sebab-sebabnya. Nah, Indonesia, high cost ekonomi juga masih berjalan sekali karena infrastruktur kita lemah. Nah, jadi bisa terjadi krisis karena satu tingginya kita punya biaya ya. Nah, yang kedua dengan permasalahan intern dan ekstern. Internnya adalah permasalahan antara buruh dengan pengusaha. Karena buruh itu adalah bagian daripada perusahaan. Jadi bukannya terpisah, itu intern. Eksternnya adalah kita mengalami sekarang krisis dunia yang sedang melanda dan juga kompetitor-kompetitor kita bukannya dari nasional lagi. Kompetitor kita adalah internasional. Jadi kita sekarang sudah global market. Oleh sebab itu ya, tidak mau menutup kemungkinan bahwa kalau ini berjalan terus ya, saya rasa semakin hari semakin susah. Buying power semakin berkurang ya. Kenapa buying power semakin berkurang? Ya karena ekspansinya tidak ada, sedangkan expense-nya naik. Kalau expense-nya naik, tidak ada ekspansi, itu perusahaan pun akan mengalami kerugian atau penurunan profit. Lalu menurut Bapak, apa solusi untuk masalah ini? Solusinya menurut kami adalah kita harus melakukan secara terbuka dan secara logik. Kalau kita logik berpikir, saya rasa tidak akan yang mengeluhkan kepada kita. Mesti dengan kepala dingin, mesti juga dengan wawasan yang internasional. Kita juga mesti mengerti kalau perusahaan yang salah ya nggak boleh dibenarkan. Namun perusahaan yang benar juga harus kasih reward. Demikian Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.